طيب ندخل في الحديث الذي بعده وهو الحديث الخمسون بعد المئة. وقد تكلمنا في معاني الكلمات صح؟ sudah kita bicarakan makna-makna kalimat. Rika', ما معنى rika'? أنت ما معنى rika'? Rika', طيب ما معنى ذات الرقاع أولا؟ طيب لماذا سمي بذلك هذه الغزوة؟ kenapa dinamakan dengan ذات الرقاع؟ jauhnya perjalanan, kaki mereka terluka dan mereka lilit dengan sobekan-sobekan kain, kulit dan sebagainya. Wasumiya bidzalika dzatur riqa'. Wa Yazid ibn Ruman. Man huwa? Takallamna? Lam natakallam bihi. Tayyib. Yazid ibn Ruman min at-tabi'in. Min bani Asad al-Qurashi. إذن نقول يزيد بن رومان الأسدي القرشي. Siapa yang kalian kenal dari sahabat-sahabat Nabi yang dari suku Bani Asad? Anam marra ma'ana di hadzal kitab. Yang di akhirnya Al-Asadi, Tulaiha Al-Asadi. Qari', beliau seorang pembaca Quran, bahkan termasuk syuyukh atau gurunya beberapa para qurra' di masa tabi'in. Guru besarnya adalah beliau, Yazid ibn Ruman. Wathaqahu An-Nasa'i, dianggap thiqah oleh Imam An-Nasa'i. Kita perlu berbicara tentang thiqah atau tidak thiqah karena dia tabi'i. Karena dia tabi'i. Kalau sahabi, kulluhum udul. Maka ketika dikatakan tabi'iyun, fana takallam fi thiqatihi. Hal huwa thiqatun atau ghair thiqah. Wa wathaqahu An-Nasa'i. Wa tuwfiya rahimahullah sanata 300. Meninggal pada tahun 130 Hijriah. Ada Yazid ibn Ruman. Dari Salih ibn Khawad ibn Jubair. Man huwa Salih ibn Khawad ibn Jubair? Kedalika min at-tabi'i. Atau min at-tabi'in. Huwa tabi'iyun. Al-Ansari. Dari kalangan Ansar, berarti turunan sahabat Ansar. Wal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yad'u lahum Allahumma arhamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'i abna'il Ansar. Dapat enggak beliau? Dapat doa Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi mendoakan tiga generasi. Allahumma arhamil Ansar, rahmatilah Ansar. Wa abna'il ansar, wa abna'i abna'il ansar. Berarti tiga generasi ansar didoakan oleh Rasulullah SAW dengan rahmat. Minhum, diantara mereka adalah beliau, Salih ibn Khawad ibn Jubair. Anak dari seorang sahabat Khawad ibn Jubair. Maka karena dia tabi'i, juga kita bicara tentang thiqahnya. Tetapi beliau ma'ruf, thiqah tabi'iyun thiqah. Rahimahullah. Sedangkan bapaknya Khawad ibn Jubair adalah sahabiyun. Syahida Badran. Seorang sahabat. Berarti beliau anaknya seorang sahabat. Ansari. Yang ikut dalam perang Badr. Bahkan salah satu dari penunggang kuda. Ya, ini pahlawan berkuda dari Fursanir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ahad Fursanin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu dari pasukan berkuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan syahid Badran, apa keutamaannya? Naam. Hadis sahih rawahu al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW menyatakan wa may yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Ada fadlu ahli Badr, keutamaan pengikut perang Badr, yaitu kalimat Nabi SAW, engkau tidak tahu bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah katakan kepada mereka, berbuatlah apa yang kalian perbuat, Allah akan mengampuni kalian. Ini keutamaan ahli Badr. Ibn Sahal ibn Abi Hatmah, man huwa? Sahal ibn Abi Hatmah, sahabat yang mulia, yang juga dari kalangan Ansar, berarti mendapatkan keutamaan doa Nabi, Allahumma arhamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'i abna'il Ansar, di samping keutamaan sahabat juga keutamaan Ansar. Khazraji, dari kalangan Khazraj, karena sahabat dari kalangan Ansar ada Aus, ada Khazraj, dan beliau dari kalangan Khazraj. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Qala Abu Hatim, Abu Hatim mengatakan tentang beliau, bay'a tahta syajarah. Beliau sempat ikut dalam bay'at Ar-Ridwan. Berbay'at di bawah pohon adalah bay'at Ar-Ridwan, ma'ruf bi bay'at Ar-Ridwan. Tidak sempat atau belum sempat ikut dalam perang Badar, tapi beliau ikut dalam perang Uhud dan yang setelahnya dan yang setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam ala ikhtilafin fi. Ada perselisihan sedikit di kalangan para ulama. Baik, kalau beliau disebutkan berbaiat di bawah pohon dalam bai'atul ridwan, berarti apa keutamaannya? Naam, ayat Allah yang memuji mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubai'unaka tahta asy-syajarah. Kata Allah, Allah telah ridha kepada mereka-mereka yang berbaiat kepadamu wahai Rasul di bawah pohon itu. Minhum hadza in sahha riwayat. Di antaranya beliau yang ikut berbaiat di bai'at ar-ridwan. Saya katakan in sahha kalau memang sahih riwayatnya, karena sebagian berpendapat dengan pendapat lain bahwa beliau ketika wafat Rasulullah SAW beliau masih kecil. Wallahu ta'ala a'lam. Wa hadha qawlu Abu Hatim annahu bay'a tahta asy-syajarah. Baik, ندخل في معنى الإجمالي. قرأنا الحديث بالأمس عن يزيد بن غمان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. Bahwa satu golongan bersama Nabi dan satu golongan menghadap musuh. Taifah yutlaq ala jama' minan nas. Sebagian mereka menyatakan cukup dikatakan taifah dua orang ke atas. Sebagian menyatakan bahkan tiga ke atas sama dengan al-jama'ah. Al-jama'ah, al-jama'ah. Disebut al-jama'ah kalau sudah tiga. Dan diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna ta'ifah min arba' ila arba'in. Dari 4 sampai 40. Ada ta'ifah. Fasalla bil ladina ma'ahu raka'atan. Maka salatlah bersama orang-orang yang bersama beliau satu rakaat. Tsumma tsabata qa'iman. Kemudian beliau tetap berdiri. Kalau tetap berdiri dalam keadaan sudah selesai membaca Al-Fatihah, bahkan sudah membaca surat, apa yang dilakukan? Berdiri menunggu para sahabat menyelesaikan rakaat berikutnya. Kata para ulama, ada empat pendapat dari para fuqaha. Sebagian menyebutkan membaca, artinya baca surat apa saja, karena Fatihah sudah. Pendapat kedua, yusabbih. Pendapat ketiga, diam. Pendapat keempat, at-takhir. Takhir artinya silakan, mau baca surat, mau bertasbih, ataupun diam. Yang jelas, dia menunggu, memanjangkan berdirinya, menunggu ta'ifah yang pertama menyelesaikan rakaatnya, yang kedua, sampai kemudian berganti dengan pasukan atau ta'ifah yang kedua. Baik, masih ingat apa pendapat-pendapat fuqaha? Qira'ah, yusabbih, yaskut, at-takhir. Yang pendapat keempat, takhir. Silakan. Mengapa mereka menyatakan seperti itu? Karena tidak ada keterangan yang jelas atau riwayat yang sharih menyatakan beliau membaca atau beliau bertasbih atau yang lain, enggak ada. Sehingga sebagian mereka kembali kepada hukum asal berdiri setelah Al-Fatihah, ya qiraah. Sebagian kembalinya kepada hukum asal salat, yaitu yusabbih. Siapa yang tidak bisa membaca apapun, bagaimana salatnya? Yusabbih. Disebutkan dalam riwayat, cukup dengan bertasbih. Ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud. Berarti kembali kepada asal salat. Yang pertama, kembali kepada asalnya qiraatul qiyam. Yang kedua, kembali kepada asalnya salat. Ketiga, karena tidak ada perintah, diam. Yang keempat, at-takhir. Karena tidak ada keterangan yang jelas, maka silahkan membaca atau diam atau bertasbih. Qala fa atammu li anfusihim. Ketika Rasulullah SAW berdiri, memanjangkan berdirinya, maka mereka menyelesaikan salatnya mereka sendiri pada rakaat yang kedua. Tsumman sarafu, kemudian pergi. Fa saffu wijah al-adu. Dan mereka berjaga-jaga menghadap musuh. Wa ja'at at-ta'ifatul ukhra. Dan datanglah kelompok yang kedua. Yang lam yusallu, fal yusallu ma'ak. Fasalla bihim ar-raka'ah. Maka Nabi pun salat mengimami mereka rakaat beliau yang kedua. Rakaat beliau yang kedua. Bagi mereka rakaat pertama. Alati baqiyat. Tsumma sabata jalisan. Setelah satu rakaat, berarti Nabi sudah rakaat kedua, sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memanjangkan duduknya. Tadi memanjangkan berdirinya, sekarang memanjangkan duduknya. Wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Kemudian Rasulullah sallam, kemudian mereka menyelesaikan rakaatnya, ini menambah satu rakaat, thumma sallama bihim, kemudian Nabi salam bersama mereka. Ikhtilafnya pada memanjangkan tasyahudnya sama dengan yang tadi, cuma agak berbeda sedikit. Kalau yang tadi membaca qiraah ketika tasyahud, berdoa. Berdoa boleh, bertasbih boleh, diam juga boleh. Misalnya sudah selesai tasyahud, masih menunggu mereka selesai. Maka berdoa atau bertasbih atau diam, atau yang keempat pendapat at-takhir. Pemilih, silakan. Fi hadzal hadits yakunu al-adu fi ghairi jihati al-qiblah. Dalam hadis yang kedua ini, musuh tidak di arah kiblat. Li'anna manazilahu fi syarq al-Madinah. Karena tempat singgah mereka musuh fi syarq al-Madinah, di timur Madinah. Walida saffat ta'ifah wa waqafat al-ukhra fi jihati al-adu. Oleh karena itu, kelompok pertama berbaris, kelompok kedua menghadap musuh. Tidak sama arah musuh dengan arah kiblat. Ja'alul musallun khalfahum. Dijadikan orang yang sholat di belakangnya. Ya, ini mereka menghadap musuh, sedangkan orang sholat di belakang menghadap kiblat. Begitu. Artinya mereka melindungi orang yang sholat. Fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raka'atan bil ladina ma'ah. Berarti Nabi SAW salat mengimami kelompok pertama satu rakaat, kemudian beliau berdiri ila tsaniyah untuk rakaat kedua, fa thabata fiha qa'iman. Beliau tetap berdiri. Wa atamu li anfusihim raka'atan. Sedangkan kelompok pertama menyelesaikan rakaat keduanya. Tsumma sallamu, kemudian mereka salam, tsumma sarafu wijhal adu. Kemudian mereka pergi untuk berjaga-jaga menghadap musuh. Sedangkan ja'at ath-thaifatu al-ukhra, kelompok yang tadi berjaga datang, fa shalla bihim. Maka Nabi salat mengimami mereka rakaat al-baqiyah, rakaat al-baqiyah. Yani rakaatnya Nabi yang tersisa, berarti rakaat kedua. Bagi mereka rakaat pertama. Tsumma tsabata jalisan. Kemudian ketika duduk tahiyah, beliau tsabata jalisan. Beliau tetap duduk. Wa qamu, sedangkan mereka thaifah berdiri menyempurnakan untuk mereka sendiri satu rakaat sampai duduk tahiyah dan menunggu Nabi salam. Tsumma sallama bihim. Kemudian Nabi salam. Berarti kelompok pertama mendapatkan takbiratul ihram bersama Nabi. Kelompok kedua mendapatkan salam bersama Nabi. Ikhtilaful ulama. Ada perselisihan para ulama. Ada sedikit perselisihan. Ruwiyat salatul khawfi anin Nabi SAW bi awjuhin mut'addidah. Diriwayatkan salatul khawf dari Nabi SAW bi awjuh, dengan berbagai macam bentuk. Mut'addidah, yang berbilang jumlahnya. Qala Ibn Hazm, berkata Ibn Hazm sahibul muhalla, sahha minha 14 wajhan. Bahwa Nabi telah sahih riwayatnya dari beliau 14 bentuk salatul khauf. Afrada laha juz'an wa afrada laha juz'an, dan beliau mengkhususkan pembahasan ini satu juz, khusus masalah bentuk-bentuk salat khauf. Wa qala An-Nawawi, dan berkata An-Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'i, yablu wujuhuha 16 wajhan. Kata beliau, bentuk-bentuknya, yani jumlah bentuk-bentuk salat khauf mencapai 16 bentuk. Ibn Hazm menganggap 14, sedangkan beliau menganggap 16. Bisa jadi karena riwayat yang didapatkan oleh mereka sehingga terjadi perbedaan, atau bisa jadi berbeda pandangan seperti hadis pertama dan hadis yang kedua. Sebagian ulama menganggap sama, hanya saja hadis pertama tidak dirincikan. Makanya saya katakan mereka pergi setelah menyelesaikan. Tsumma dhahabu, tsumma sarahu. Berarti satu rakaat toh. Sebagian ulama menyatakan iya satu rakaat, bahkan mereka membawakan riwayat wa salatul khawfi raka'atan wahidah. Salatul khawf itu satu rakaat. Qaulun. Tetapi para fuqaha yang lain menyatakan tidak. Masalah bilangan rakaat kembali kepada usul dari salat adalah 2 rakaat. Salat sunnah itu 2-2. Salat wajib juga diwajibkan pertama 2-2. Zida fil hadar, ditambahkan ketika hadar, dan dibiarkan 2 ketika safar. Tidak pernah ada satu rakaat kecuali witr. Kecuali witr. Barakallahu fikum. Sehingga mereka menyatakan itu tidak disebut, sama dengan hadis yang kedua, hanya saja tidak dirincikan. Sehingga terjadilah perbedaan bilangan. Ada yang menyatakan 14, ada yang menyatakan 16. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa qala Ibn Arabi, dengan alif dan lam, Ibnul Arabi. Jangan tersamar dan tercampur dengan Ibnu Arabi. Bighairi alifin wa lam. Perbedaannya sangat jauh. Yang satu sunni, ahli sunnah, wal jama'ah, alim kabir, ma'ruf. Sedangkan yang kedua, Ibnu Arabi adalah dal. Bahkan sampai beberapa ulama mengkafirkannya. Ibnu Arabi as-sufi. Yang memiliki kitab-kitab ilmu al-kalam, ilmu mantiq, Ibnu Arabi. Sehingga barakallahu fikum, jangan lupa dan jangan salah tulis. Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi. Beliau menganggapnya arba'an wa ishrin. Bayangkan banyak sekali. 24. Qala Ibnul Arabi arba'an wa ishrin. Amma Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Huda, atau lebih dikenal dengan Zadul Ma'ad. Kitab Al-Huda Ibnul Qayyim adalah Zadul Ma'ad. Wallahu ta'ala alam. Faqala innaha sittah aw sab'at awjuh. Bahwasanya jumlah bentuk-bentuk salat khauf itu ada 6 atau 7 bentuk saja. Artinya beliau menganggap yang ini dengan yang ini sama, yang ini dengan yang itu sama, ila akhir. Sehingga jadilah 7 perkara atau 7 bentuk dari salatul khauf. Wa ha'ula'i kullama ra'au ikhtilafur ruwah fi qissatin ja'alu dhalika wujuhan. Mengapa terjadi banyak sekali, ada yang sampai 24? Karena haulai, mereka setiap melihat perselisihan para rawi meriwayatkan sesuatu dengan bentuk atau dengan lafaz yang berbeda, dianggap dua. Padahal kejadiannya satu. Misalnya dalam perang Dhatur Riqa', perangnya kan satu. Kejadiannya juga satu. Kemudian diriwayatkan dalam lafaz yang berbeda-beda. Ada yang ringkas, ada yang rinci. Ada yang menyebutkan ini, ada yang tidak menyebutkan itu. Sebagian fuqaha menganggap masing-masing riwayat satu bentuk. Kalau ada empat lafaz, empat bentuk. Kalau kejadiannya satu, tidak mungkin dikatakan empat bentuk. Tetap satu bentuk. Hanya saja mereka meriwayatkannya dengan lafaz yang ringkas atau yang rinci, atau ada yang tidak menyebutkan ini, ada yang menyebutkan itu, sehingga beberapa fuqaha yang mengumpulkan dan menjamak semua alfaz tadi menjadi satu bentuk salatul khauf yang sangat jelas, maka mereka menghitungnya satu. Di Dhatur Riqa' satu bentuk, dalam perang yang ini satu bentuk, dalam ini satu bentuk. Sebagian mereka kullama ra'aw ikhtilafar ruwah fi qissatin, setiap mereka para rawi berselisih dalam satu kisah, ja'alu dhalika wujuhan, mereka anggap itu sebagai bentuk-bentuk salat khauf min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya min ikhtilafir ruwah, padahal itu hanya perbedaan lafaz dan perbedaan cara membawakan para rawinya rahimahumullah. Ammal Imam Malik fa dhahaba ila as-sifah allati dhukirat fi hadith Sahal ibn Abi Hatmah. Adapun Imam Malik bermadhab, di sini dhahaba bukan pergi, tapi bermadhab, berpendapat dengan sifat allati dhakarat fi hadith Sahal ibn Abi Hatmah, menyebutkan sifatnya adalah seperti yang ada dalam hadis yang sedang kita bahas ini, Sahal ibn Abi Hatmah. Wa amal Imam Syafi'i fakhtara hadis Salih ibn Khawwat. Adapun Imam Syafi'i memilih hadis Salih ibn Khawwat. Wa amal Imam, padahal satu dan kedua sama dari satu sisi, berbeda dari sisi arah musuh. Berbeda dari sisi arah musuh. Kalau arah musuh dengan arah kiblat sama, itu dua saf tidak berpindah atau tidak berubah, kecuali dalam keadaan yang satu sujud, yang belakang tidak sujud. Tetapi dalam hadis yang kedua, karena arahnya berbeda, maka harus berpindah tempat. Barakallahu fikum. Qala wa amal Imam Abu Hanifah wa ta'ifatun minal fuqaha. Adapun Abu Hanifah dengan sekelompok para fuqaha, fataratan yurajjihuna ma wafaqa zahir as-sifah al-madhkura fil Qur'an, wa taratan yakhtaruna ma kathurat riwayatuhu min al-ahadith. Beliau kadang-kadang mentarjih, merajihkan apa yang mencocoki zahir ayat dalam Qur'an. Wa taratan yakhtarun ma kathurat riwayatuhu, kadang-kadang memilih yang paling banyak rawi-rawinya. dari hadis-hadis mana yang paling banyak rawi-rawinya. Amal Imam Ahmad faqad sa'alahu tilmiduhul Athram. Adapun Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh muridnya yaitu Al-Athram. Faqala qultu li Abi Abdillah. Aku tanyakan pada Abu Abdillah. Ini kunyahnya Imam Ahmad rahimahullah. Taqulu bil ahadith kulliha? Faqulu hadithin bimawdi'ihi aw takhtar wahidan minha. Aku tanyakan pada Abu Abdillah, apakah engkau berpendapat? Taqul di sini engkau berpendapat dengan semua hadis ini, setiap hadis dengan mawdi'nya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing. Bagaimana kalau musuh di depan, bagaimana kalau musuh di belakang, bagaimana kalau dalam keadaan begini, dalam keadaan begitu, ila akhirin. Aw takhtar wahidan, atau engkau memilih satu bentuk saja daripadanya, mentarjih, merojikan satu bentuk saja. Faqala ana aqulu man dhahaba ilaiha kulluha fahasan. Aku katakan, aku berpendapat, siapa yang memakai, ini berpendapat dengan semua hadis itu yang sahih, maka itu bagus. Karena semuanya diriwayatkan. Wa amma hadis sahal fa ana akhtaruhu. Adapun hadis sahal, aku pilih yang demikian. Lebih rinci, lebih lengkap, lebih jelas dan lebih sahih. Qala Sanani, berkata Sanani, wa kalamu Ahmad hasanun ma sihhatu sifat. Ucapan Imam Ahmad bagus, kata Sanani. Dan bersama sahihnya sifat tersebut diriwayatkan. Wa ta'addada fi'luhu, dan ditambah lagi berulang kali beliau mengerjakan yang seperti itu. Litilka sifat. Beliau mengulang-ulangi sifat tersebut, dikerjakan di sana begini, dikerjakan di sini juga begitu, dikerjakan di tempat lain juga begitu. Amma Ibnul Qayyim rahimahullah. Adapun Ibnul Qayyim rahimahullah fil huda فصح عنده ستة أو سبعة وجوه سردها. Sahih dari Nabi SAW 6 atau 7 bentuk salatul khauf, kemudian beliau menyebutnya secara ringkas. Hasba halil adu, sesuai dengan keadaan musuh. Berarti perbedaannya dengan pendapat Imam Ahmad, Muhammad walaupun menyatakan semuanya bagus karena diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, tetapi aku cenderung untuk memilih hadis Sahal Ibn Abi Hatmah. Barakallahu fikum. Artinya beliau memilih. Sedangkan Ibn Qayyim bukan memilih, tapi menyatakan tergantung keadaan musuh. Hasba halil aduwi, tergantung keadaan musuh dan arah musuh. Wa kanahu yaqtarul akhd biha kullaha. Seakan-akan atau sepertinya beliau Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil semua bentuk tergantung keadaan musuh. Taba'an li ikhtilafi halil adu, tergantung keadaan musuhnya, bukan hanya arahnya tapi keadaannya. Musuh sedang bersiap-siap di sana, kamu di tempat kamu. Berbeda keadaannya dengan musuh sedang menyerang kamu, sedangkan waktu sholat sudah datang. Bagaimana cara sholatnya? Ya tentunya akan berbeda. Barakallahu fikum. Wa qala Suhaili fi kitabihi, berkata Suhaili dalam kitabnya Ar-Rawd Al-An, اختلف العلماء في الترجيح فقال طائفة يأمل بما كان أشبه بظاهر القرآن. Sebagian mereka berpendapat, kerjakan apa yang paling mirip dengan zahir Al-Quran. Yang mana yang paling mirip dengan zahir Al-Quran? Paku Mus'haf. dan mushaf. Kamu akan lihat sangat mirip dengan hadis Sahal bin Abi Hatimah. Perhatikan ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'a wal ya'khudhu aslihatahum فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَصْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أن تضعوا أصلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan ringkas. Diawali dengan kalimat إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, kalau engkau ada di tengah mereka. Sebagian fuqaha, sekedar tahu saja, sebagian fuqaha menganggap tidak disyariatkan salat khauf kecuali di zaman Nabi. Kedar tahu saja, ada pendapat seperti itu disebutkan oleh Ibnu Mulaqqin di dalam kitabnya, dalam syarahnya. Mengapa? Kata mereka, karena Allah katakan kalau engkau di tengah mereka dan engkau tegakkan salat, maka hendaklah begini, begini, begini, begini. Mengapa? Karena mereka semua ingin salat bersama Nabi. Masih pandangan pendapat fuqaha tersebut. Sehingga kata mereka, setelah tidak ada Nabi SAW, cara salat ini mansukh. Karena masing-masing bisa dengan imamnya sendiri-sendiri. Sekarang kelompok pertama atau separuh dari pasukan sholat dengan imamnya. Setelah selesai, kelompok kedua sholat bersama imamnya. Tidak ada masalah. Dengan sholat seperti biasa. Dengan imam yang berbeda. Bisa. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi jumhur menyatakan tetap disunnahkan. Apa dalil mereka? Dalil mereka lebih kuat. Karena mereka berkata, para sahabat sepeninggal Nabi tetap melakukan salatul khauf. Sahabah adalah khairu ummah ukhrijat linnas. Kata Nabi, khairan nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan ini fahmus salam. Berarti para sahabat memahaminya bahwa itu tetap sunnah. Nah, sekedar tahu saja. Mereka mengambil dari kalimat idza kunta fihim, kalau engkau ada tengah mereka. Kalau enggak ada, tidak perlu pada salatul khauf. Cukup bergantian salatnya. Fa aqamta lahumus shalah, dan engkau ingin mengerjakan salat. Fal taqum ta'ifatun minhum ma'a, hendaklah sekelompok dari mereka berdiri bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, sedangkan kelompok yang lain ambil senjata mereka, siap-siap. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum, kalau sujud maka jadilah di belakang kalian ikut sujud. Setelah selesai, wal ta'ti ta'ifatun ukhra, datang kelompok yang lain yang lam yusallu, yang belum salat, fal yusallu ma'ak. Paling mirip dengan yang mana? Wal ya'khudhu hizrahum, sedangkan yang sudah salat tadi ambil senjata-senjata mereka dan bersiaga. Khudhu hizrakum adalah siaga. Mirip dengan yang mana? Yang pertama juga mirip, yang kedua juga mirip. Ini hadis yang bersama kita ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kata Suhaili, ringkas perselisihan para ulama, di antaranya sebagian berkata, ambil yang paling mirip dengan ayat Al-Quran. Karena hadis itu mensyarah Al-Quran. Hadis itu menerangkan apa yang ada dalam Quran. Wa qala ta'ifatun yajtahid fi talabil akhir minha. Golongan kedua dari para fuqaha, para ulama, berpendapat, bersungguh-sungguhlah berupaya untuk mencari yang terakhir. Mengapa? Yang terakhir. Karena ada nasih, ada mansuh. Kalau yang seperti ini, ternyata beliau berikutnya beda. Berarti yang ini mansuh dengan yang ini. sampai yang terakhir. Maka yang terakhir itulah yang sabit, yang mahfud, yang terjaga, sedangkan yang lainnya mansuh. Ini golongan kedua. Sehingga mereka berkata, yajtahid fi talabil akhir. Berupayalah untuk mencari bentuk yang dikerjakan oleh Nabi terakhir. Fa innahu nasikh lima qabl. Lima qabl, yakni memansuhkan apa yang sebelumnya. Wa qala ta'ifatun, dan segolongan yang lain menyatakan, yu'khad bi as-sahiha naqlan. Ambil yang paling sahih nukilannya. Yu'khad bi as-sahiha naqlan. Pendapat keempat, yu'khad bi jami'iha ala hasbi ikhtilafi ahwalil khawf. Diambil seluruhnya dan dikerjakan sesuai dengan keadaan khaufnya. Bagaimana keadaan khaufnya, bagaimana keadaan musuhnya, ila akhir. Ambil yang paling sesuai dengan keadaan ketika engkau dirundung rasa kekhawatiran. Baik, yang terakhir ini pendapat siapa? Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, ala hasbi halil adu, melihat keadaan musuhnya. Baik, yang ketiga yang menyatakan mengambil bi asahiha, pendapat siapa itu? Naam. Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Abu Hanifah mengambil yang kasurat wa tuha, yang paling banyak riwayatnya, artinya paling banyak dukungannya, paling sahih. Imam Ahmad juga mengatakan, wa ana akhtar wahidan minha, aku pilih hadis Abi Hatmah. Maaf, Sahal ibn Abi Hatmah. Berarti empat pendapat. Bisa diulangi? Ringkasnya dari para ulama ini memiliki empat pendapat. Satu, jangan lihat kita, mengingat tadi yang disampaikan. Satu, ambil yang paling banyak riwayatnya, yang paling sahih. Ini yang terakhir malah, bukan yang pertama. Yang pertama, mengambil yang paling mirip dengan Quran. Karena dasar dari semua adalah Quran. Sedangkan sunnah, syarful Quran, tafsirul Quran. Itu yang pendapat yang pertama. Yang kedua, mengambil yang terakhir. Karena yang terakhir itu menasakhkan, memansuhkan yang sebelumnya. Yang ketiga, mengambil yang paling sahih riwayatnya, nukilannya. Yang keempat, mengambil seluruhnya sesuai dengan keadaan musuhnya. Baik. Wa maqtaruhu al-Imam Ahmad wa rajjahahu Ibnu Qayyim wa dzakaruhu Suhaili huwa alladhi tamilu ilayhi an-nafs. Apa yang dipilih oleh Imam Ahmad dan diterajihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan disebutkan oleh Suhaili, maka itu yang hati ini cenderung kepadanya. Amalan bil ahadithi kulliha, untuk mengamalkan semua hadis. Kata Imam Ahmad, pakai semuanya itu adalah hasan. Ini sesuai dengan keadaannya masing-masing, mana yang cocok. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan semua bentuk-bentuk yang sahih diriwayatkan, maka itu kerjakan sesuai dengan keadaannya. Amalan bil ahadits kulliha wa taysiran 'alal musallin, dan itu memudahkan orang yang salat. Kalau suruh milih kan mudah. Silakan, mana yang cocok dalam keadaan genting kalian? Apakah bentuk yang ini atau bentuk yang itu? Inda tabadduli ahwalil azu, ketika berganti-gantinya, tabaddul berubah-ubah keadaan musuh. Wallahu taala a'lam. الواجب لكم تكتبوا هذه الآية karena gak disebutkan dalam bab tadi kan, al-mafruud semestinya, sepantasnya disebutkan dalam syarat tersebut, sehingga kalian tambahkan imat di kitab kalian atau di buku catatan kalian ayat tentang salatul khauf di dalam Quran.